kapankah engkau tersenyum manis, tertawa ceria, mata yang indah kini memerah, tergores tangis. Begitu lama engkau tertidur dalam mimpi biru, buka matamu, lihat diriku dan bunga di tanganku. Andaikan mungkin ingin daku hapus air matamu untukmu, aku berikan bunga tanda cinta. Tanamkan cincin jari manisku, berjanji setia. Buka matamu, buka hatimu, buka cintamu. Buka cintamu.